Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Tang ini kita sambung kitab perkunan kita surah Haji Mudin ini, insyaallah. Kemudian daripada kuliah kita jawab sedikit soalan yang ada ni, tak sikit juga, banyak juga hari ni. Kemudian kita berbuka puasa bersama-sama seterusnya salat maghrib. Jadi makan kurma dulu lah. Kita buka makan kurma dulu, minum air, baru kita semayang. Lepas semayang baru makan nasi. Boleh? Tak sabar, tak apa, lagi makan nasi dua seorang. Baru muka tak malu. Kita semayang dulu baru makan nasi. Makan kurma, minum air. Baik, kita sambung hari ni. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, maka dibangkitkan segala manusia di dalam kuburnya dan dikembalikan nyawanya kepada tubuhnya. Kita terang dah kemarin, di Bukit Kuah kita ni daripada rohani dan jasmani. Sekarang kita ada dua unsur. Roh ada dalam jasad, lepas tu kita boleh bergerak ke sana kemari. Sampai masa kekiri, akan dikeluarkan balik. Dia pisah balik. Roh kita pisah dengan jasad. Jasad kita pun matilah, dia kata. Meninggal dunia, meninggal lah. Kena hak wakana, kena hak mana. Wafak lah. Tak ada. Weh, ada kau. Mati belaka tu. Bunyi lain-lain. Mampu dah. You belaka tu. Mana? Roh keluar daripada jasad. Wak naik ke langit, roh orang beriman. Nampak? Dua perkara wak naik ke langit tentang orang beriman. Yang pertama, roh orang beriman. Yang kedua, doa orang beriman. Doa kafir tak naik ke langit. Roh orang kafir tak naik ke langit. Roh orang yang takabur kepada hukum Allah dah naik ke langit. Roh orang yang mendustakan hukum dalam Quran, mempermainkan hadis Nabi, mempersendakan jibat, buat main dengan hukum semayang lima waktu, mempersendakan hukum potong tangan, orang ni orang yang engkar hukum Tuhan dan naik ke langit. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Orang-orang yang sombong dengan ayat, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong pula daripada ayat-ayat kami, la tufattahu lahum abwaabus samaa', tidak akan dibuka bagi mereka ini pintu langit. Kata ulama tafsir, maksudnya orang-orang yang lawan Islam, doa dia Tuhan tak terima. Yang kedua, bila mati roh dah naik ke langit. Nampak? Jadi dikembalikan nyawa kita sekali lagi ke dalam jasad kita pada hari mahsyar nanti. Dulu kita ada janin dalam perut berupa mula-mula mani 40 hari, air mani ayah. Kemudian jadi alaqah 40 hari. 80 hari lepas 80 jadi mudrah, ketulan daging. 120 hari baru tiup roh. Roh ada dah. Roh bukan pok kita jadi dah. Roh ada dah sifat di sisi Tuhan. Duanya duduk wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui dan kita tidak akan ditanya. Tentang roh ni kita tidak akan ditanya. Nak faham saja. Jadi kita masa sebelum 120 hari hari itu tak hidup lah. Sebab tu bila gugur, tak ada hukum suatu pula. Melainkan tanam saja. Tak kena kita berdoa kepada dia. Tak ada. Kita kena berdoa kepada dia apabila telah tiup roh 120 hari. Faham? Roh pun masuk dalam kita. Tubuh badan kita jadi masih dalam keadaan janin lah, tak janin. Budak cek lagi lah. 120 hari berapa bulan? 5? 4 bulan? Sahih? 4 bulan. Pantas matematik. 4 bulan barulah tiup roh. Tiap-tiap yang tiup roh bila mati dalam perut akan dibangkit di padang mahsyar. Faham lagi? Lama ni anak masa gugurkan 5 bulan bangkit padang mahsyar. Dalam mana mengandung masa jatuh budak 3 bulan setengah tak bangkit padang mahsyar. Faham? Dia gitu. Lepas tu bila kita beranak, anak kita 4 bulan dan ke atas kena letak nama sekalipun mati dalam perut. Dicek di hospital 6 bulan kadang-kadang mati lah, doktor kata. Tubik ke tanah, letak nama. Ayah tu letak nama. Dan kita tak tahu kala. Pasal apa? Tiap-tiap yang akan dibangkitkan di padang mahsyar dia kena ada nama. Dan nak panggil dia ni, panggil awang, mesti ada nama. Innakum satud'auna yaumal qiyamah. Kamu nanti akan kena panggil pada hari kiamat. Bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Dengan nama-nama kamu, beng bapak kamu. Wa ahsinu asma'akum. Letaklah nama yang baik di kalangan kamu. Ya, anak tak sampai 4 bulan, gugurah, tak payah letak nama kerana tak bangkit di padang mahsyar. Dah. Ha. Yang boleh beri syafaat ni, yang telah tiup roh. Lepas tu boleh pipi tangan mak ayah masuk dalam syurga. Tak? Haa, jangan main. Budak anak, orang ada anak mati kecil. Dok balik lagi, menangis tak ada salah. Tapi jangan menyesal. Menangis ni fitrah manusia dia sedih. Tapi Allah dan Rasul sebut dengan jelas. Bahawasanya kalau kita sabar, Allah ambil balik anak kita. Anak kita belum lagi sampai pada umur mengerjakan dosa, maka anak kita boleh beri syafaat kepada kita. Ha, betul lah. Kalau besar belum tentu boleh beri syafaat. Dan boleh beri bala kita. Tak, tiga-tiga duduk dalam lokat mereka, tiga-tiga ekor, sekor pergi kuda, sekor curi motor. Ha, sekor bahan atap JKK, faham? Ha, dah nanya kita. Dah kalau ada masing-masing kecil, dah dalam sor, dah dalam judi, dah dalam tinggal semayang, dah dalam taruh harap, dah dalam telang pil, mati kecil. Untung kita. Nampak? Sebab tu ada seorang ibu yang mati, tiga orang anak mati kecil. Dia berdoa kepada Allah supaya ambil keempat-empat anak dia. Pasal apa? Tiga mati. Dia nak untung sor. Ada seorang dia kecil. Pak, dah mati. Ha? Ha. Kita mati anak. Allah, aku. Allah, aku. Bodoh. Anak bila pi Tuhan wi pinjam. Ha, siapa mesti wi balik mula. Neh, ha dia gitu. Wi pahala banyak. Untung dia. Neh. Ha. Dakwannya dah gitu dah ustaz kata untung dah tengok anak main tengah jalan lah biar renyek lori. Eh tu bukan pula bengong pula gitu. Ha, jangan buat gitu, makna siapa masa kita ikhtiar dah, berobat-obat dah mati juga. Nah, ha, tu bib buah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kita akan balik kepada Allah. Semua milik Allah. Kita semua ini milik Allah, bukan milik Pak Loh. Gitu suka. Dan dihimpunkan segala makhluk kepada mahsyar. Kita akan balik ke padang mahsyar. Walaupun kita dah ingat ke akhirat, kita akan pergi ke mahsyar juga. Satu padang yang sangat luas. Bumi yang berwarna putih. Oh, hebat bumi warna putih. Nampak? Ardun baidau. Sebut dalam hadis. Ardun baidau. Bumi yang warna putih. Sekarang mana ada bumi warna putih? Nah, warna kokoh. Warna merah bumi. Nah, warna dengan warna manusia. Akhirat ni mahsyar, bumi warna putih. Semua berhimpun di sana. Nah, sebab tu bila kita tengoklah padang Arafah, sepatutnya mengingatkan kita kepada padang mahsyar. Batu orang yang telah buat fardu haji, telah wukuf di Arafah, tidak menasabah, dia balik ke tanah air, masih lagi duk tipu orang, tanah orang jadi tanah dia. Nah, menega bom, harta orang duk tamak lagi, masih lagi memberi sokongan kepada pemerintah yang tidak mau menjalankan Islam sebagai dustur dalam negara. Tak menasabah langsung. Pasal apa? Pasal Allah syariatkan berhimpun di padang Arafah. Di antara hikmahnya mengingatkan kita kepada perhimpunan yang paling besar yang akan berlaku serba putih belaka, iaitu di padang mahsyar. Betul tak? Bakit dengan kain kapang belaka. Lepas tu pakai kain erat tu, ingat kain kapang. Nah, padang mahsyar kita bergeyak cok. Maka di Arafah tu macam-macam bangsa. Nah, pakai kain ihram belaka. Berhimpun di padang Arafah 6 juta 4 juta orang setahun. Oh, cukup ramai. Mengingatkan tentang huru-hara, kesusahan, kepenatan, kepanasan di padang mahsyar. Serba putih belaka juga bangkit di padang mahsyar lagi. Bangkit daripada kubur masing-masing. Innallaha yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya Allah pasti akan membangunkan mereka yang berada dalam kubur masing-masing. Kalau orang rajin pergi buku di Arafah ni tengok, ada orang Korea, ada orang Cina, ada India, ada Negro, ada Melayu, ada orang Arab, memang saya kira lah negeri dia dah. Orang putih pun ada, Hadari pun ada juga. Macam-macam orang ada. Maka di padang mahsyar kaki begitulah. Macam-macam orang. Semuanya dalam keadaan kepayahan, kesusahan dan sebagainya. Mahsyar maksudnya padang tempat dihimpunkan manusia di situ. Daripada lafaz hasyrun, maknanya halau. Bila bangun belaka dalam keadaan tercengang-cengang daripada kubur masing-masing, maka dihalau oleh malaikat duduk setepak. Maka bila dihalau duduk setepak, padang itu dipanggil padang mahsyar. Padang tempat dihimpunkan setelah dihalau. Arak ni, kalau isi makan ribu min depan, kaedah ilmu arak ni. Nah, kalau nak kata tempat orang sujud, dia kata masjid. Nah, nak kata tempat orang semayang di booming depan, musalla jadi. Nah. Dia tempat orang beripung, mahsyar. Asalnya tempat orang kena halau di situ belaka. Nah. Dan dikira-kira ia akan mereka itu kena kira ni. Allah kira. Faham? Allah yang kira kita. Kira apa? Kira perbuatan kita. Umur berapa tahun? Jawablah masing-masing. Nah, berapa tahun? Wakcik, berapa tahun wakcik? Jawab. Oh, ambil 78 tahun. Ha. Dah duduk surga berapa tahun wakcik? Oh, 2 tahun. Dah 76 lagi duduk mana? Basah rodak. Ha, rodak hijau dah. Ha, basah wayang kulit duduk habis hijau. Timang kat mana berat? Umar duduk surga kat orang dengar. Dengar Umar kat duduk main. Allah Rabbi. Berok cair dah kita situ. Batu kita nak masuk syurga Allah. Tak layak dah kita. Tak dah, tak take care. Tapi kita nak juga dengan kasih sayang Allah. Biarlah kita jahat lagi mana pun. Tapi nak masuk juga syurga Allah. Nak padang dengan amal kita. Darah tetap. Dengan tahajud kita. Darah tahajud. Terawih kita. Laju macam lipah gedung. Tak dah. Nak masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan, jadi kita harap kita ini dikira dengan kira yang sedikit. Dan kira banyak loh. Nampak? Kalau Tuhan kira sedikit, beres. Nampak? Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Ha, ini kita nak ashabul yamin. Barang siapa yang pada padang mahsyar nanti diberi suratan amalannya melalui tangan kanan. Allah beri suratan amalan ku tangan kanan terima. Suratan amalan. Bukan surat masuk syurga. Sedang kuliah. Dan bukan surat masuk syurga. Surat amalan kita buat. Kita ni beramal ni. Ni amalan kita ni. Nah, hari ni berapa bulan kan? 7. 7. 6. 6 hari bulan 10. 2007. Ada tulis di dalam buku kita tu. Nampak? Pukul 6 petang. Surau Haji Muda. Mendengar kuliah. Ada tulis. Nah, ada tulis berapa ni. Itu amalan kita. Jadi apa yang kita buat ditulis dalam buku amalan disuruh kepada kita di padang mahsyar ini. Untuk anda, untuk kita bacakan satu muka surat demi satu muka surat. Faham ni? Kalau kita baca time kita pergi surat masjid tak apalah. Orang pun suka kita baca hak kebajikan. Nah, ha, orang suka. Orang kata orang yang tu. Orang bawah ni. Kan baca seorang-seorang. Orang dia kata, natu aku tu baiknya pergi surat. Lepas tu baca kat balik surat. Balik surat, saya pergi bawa. Ha, awet pula pergi patah. Kohong pula muka. Faham? Kena baca belaka. Dia baca buku masing-masing. Siapa kepada hak tak malik, dia tak mau baca. Maka disergah oleh malaikat. Guana tak mau baca? Memang tak mau baca hak ujung. Faham tak? Ha, nak baca hak malik saja. Jadi kalau kita tak mau membaca amalan kita yang tidak baik yang telah kita kerjakan, kita boleh lagi. Ada peluang. Sedara mara kita hak dalam kubur, hak mati kerah dah, tak ada peluang. Kita ada lagi peluang, liquid paper. Faham? Buku lebok kad hak merah-merah, kita ambil liquid paper tu, warna putih, kita pun tapung, kita tulis dengan biru. Pas serima. Tunjuk ke ayah, beres, basikal baru. Padahal merah belaka. Faham tak? Boleh buat gitu? Boleh. Dia buat guna liquid paper jual supermarket mana? Taubat. Bila kita taubat, malaikat padang. Tak ada lah buku. Faham lagi? Bila padang dah kita taubat, bakit padang masyarakat, hak molek-molek yang tinggal. Baik kita kau basuh dah. Nah, ha, gitu lah. Tidak kena baca. Nah. Kena baca kan ni pecah boh. Hari pecah boh dia panggil. Ha. Hari terbuka kala rahsia. Nah, nampak lebat sangat mari surau. Oh, bagus nyak orang. Kaki tahu pada. Lah, ingat orang kita. Ah, terbuka rahsia yang mari nyamak. Mari wak lolok macam ke orang tu guru apa semua berahi ke ustaz. Padahal tak. Nak ambil maklumat. Nah, padahal nak nyapa ke orang. Nak kabur gini-gini. Wak lolok mari. Ah, tahu ni. Masa ni tahu dah. Tengok mata lio-lio tu. Faham? Apa lah? Lebih tahu lagi. Orang apa kata? Lah, mu menipu itu. Ingat ke mu mari. Tunggu molek juga. Mu perut uduh pada itu. Terbuka segala rahsia. Inna Allah alimun bizatis sudur. Allah Ta'ala sangat mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kamu. Rasa nak pergi lah. Faham? Batu ni kita kabur. Hari ni juga. Petang ni juga. Nampak? Ata'imu anizambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosanya. Macam sepertilah tidak ada dosa langsung. Baik kita taubat. Taubat tak macam agama Kristian. Kena bayar piti. Kalau dosa besar 300. Dosa cek. Wah 20 ya 10 ya. Bayar ke gereja. Ha. Taubat free ya. Tak tarak kena duduk langsung. Sudah nak taubat. Kita menyesal buat dosa. Mesyanya aku dulu dak mari surah ni baru aku tahu. Nah. Nyesanya dulu aku masak dadah. Nah. Kalau dak menyesal, dengan jarung-jarung jek tu bakit ada lengan di hari kiamat. Nabi dak sebut dalam hadis, Nabi sebut dalam hadisnya iaitu qaddah gelas orang yang kaki jarak akan bangkit pada tangannya gelas di padang mahsyar. Maknanya kita kias orang yang jenis jet heroin guna jarum, jarum duduk tangan bakit di padang mahsyar. Ha. Bawa kaki layu pi kuda dengan sudu-sudu cetak-cetak ada belaka. Ha. Hak set bok mandi mariwana dengan ogah-ogah kata tekok belaka lagi. Ha, malu ke orang lain bakit dengan rehat, bakit dengan tasbih, bakit dengan Quran. Nak. Kok maidan punya pasal siapa dok semayang. Ralik siapa habis masuk waktu dok semayang juga. Bakit dengan papan dang. Dengan buah dang. Malu kohong ke? Petok macam buah dang ke? Ha. Kalau semayang tak apa. Benda yang melalaikan, benda tu dibakit. Nampak? Yusharun nasu yaumal qiyamah. Alama ma ta'adaihi. Akan dihimpunkan manusia. Di padang mahsyar nanti pada hari kiamat. Atas perkara apa yang dia mati hari itu. Nah, mati sebagai penyanyi, bangkit sebagai penyanyi. Mati dengan sebagai ulama, bangkit dengan pakaian ulama. Mati sebagai mujahidin, ceknya di Afghanistan, di Palestin, bangkit dengan darah-darahnya sekali. Nah. Jadi kita pilih nak bangkit lagi mana? Nah, mati dalam keadaan maknanya... tak mau kepada golongan-golongan ulama berahi ke bapak zalim bakit dengan daci-daci kita habis tak dengan nembang apa ada belaka. Nah, maka kita nak supaya kita ini dapat masuk ke dalam syurga dan dihisap dengan begitu mudah. Nak hisap mudah, jangan buat banyak sangat. Hak buat dah lebar lah. Sekali buat dosa, dua kali taubat kali boleh. Tiga kali buat dosa, empat kali taubat biar lebih lama. Nah, akhir-akhirnya biar lebih taubat daripada dosa. Dan ditimbang segala amal mereka itu, amal kita kena timbang. Ada dua pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan yang ditimbang buku amalan. Pendapat yang kedua mengatakan amalan itu sendiri Allah jadikan berupa bentuk seperti berjisim, itu diletakkan di atas neraca. Siapa sini amalan akhiratnya lebih daripada dunia? Angkat tangan nak tengok muka. Aduh, mereka lebihlah dunia kita. Memang akhirat kita sedikit. Faham? Kita cari dunia, masuk pukul 8, balik pukul 4. 8 jam. Cari akhirat, siapa-siapa 8 jam. Faham? Dah kerja 8 jam. Tidur, tidur 8 jam pula. 16 jam dah habis situ saja. Jangan tidur 8 jam, rugi. Tidur 5 jam saja, kita orang biasa. Orang kawas tidur 2 jam setengah. Atau 3 jam, atau 2 jam saja. Faham? Imam Syafi'i tidur 3 jam. Kita bukan Imam Syafi'i 5 jam. 8 jam bahan tanah itu. Doktor nak 8 jam. 8 jam maknanya kalau umur kita 60 tahun, kita tidur saja 20 tahun. Sebab sehari ada 24 jam. Nah, kalau 8 jam, 1/3. Bermakna 1/3 daripada umur kita tidur. Betul tak? Dan kalau umur kita 60, tidur saja 20 tahun. Tidur berjaduh aku 20 tahun. Abang nampak lagi? 20 tahun tidur dah. Berok dah masuk lagi, jam tengah makan. Makan kedara. Nah, dah masuk lagi. Dah masuk mana? Semayang 5 minit. Eh, lho. Cacau, cacau, cacau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bergah lah. Nah. Jadi betul semula. Bukan suruh semayang 8 jam tidur. Tak. Maknanya dah kita kerja banyak 8 jam siang ni. Kau faham? Malam kita buat ibadat habis ke. Baca Quran ke. Semayang sunat ke. Nah. Jadi kalau amalan baik kita lebih daripada hak jahat, maka kita selamat. Amalan kita yang jahat lebih daripada hak baik, maka kita tak selamat. Faham? Jadi masuk teket ni, teket amalan. Piti dah bakal rawat dah. Piti kita mati bahan orang tu. Anak kita sengih dah. Kalau kita cari piti daripada muda sampai ketua. Nah, 230 ribu duduk dalam bank. Lepas tu bahan dinyakit kecil manis. Doktor kata dah tak lama dah buat balik lah. Panggil orang baca Yasin. Anak lega mereka. Oh, 2-3 beradik. Faham? Bini sahih dah kepala banyak. Kalau free boleh. Nah, dah kalau 200 ribu. Faham? 200 ribu, 2-3-40 ribu bahan bini. Anak? Oh, lelaki dua bagian, 60 ribu. Hak tu tukar spoiler. Hak ni bahan ring 18. Hak ni bahan ring baru. Menangung ayah dalam kubur. Anak congek kerja kubur. Meow. Lalu. Faham? Ha tu? Dah bagian sekolah jariah tak ada. Tak racau terima segiah pun. Pada tu nak mampu. Ha. Tengok pada jaga bulan serung. Nah, ha. Buh banyak kan. Nah ni bulan Ramadan boleh. Buh banyak sikit lah derma-derma. Ni mahatong. Mahatong pada collection. Tahun 200 ya harga. Collection 107 ya boleh. Dah agak catang dulu. Ha. Ha ni jangan buat gitu. Nah, ha biar gagok. Nah. Ha, badak dah. Ada dah nak raya dah pula. Raya dah benar raya. Dia kemuliaan kita pada Ramadan kan raya. Raya tu Tuhan beri iftar berbuka saja ramai-ramai. Tak, tak ada lah berlapor dah ke. Nah, tapi kesenangan kita sebenarnya ialah dengan Ramadan. Dalam Ramadan tu ada Lailatul Qadar. Dalam Syawal ada. Nampak? Syawal kan ni bulan berduka cita ni, bulan kita bersukaria. Syawal berduka cita kan ni. 8 hari bulan bahan gaji dah lagi. Ah, ha, nak jumpa belah-belah pula. Belapai tiko. Tak. Tidur atas bonet tu ayo. Tak. Oh, dah gamak beri 8 bulan bagi. Eh, baru pula gaji. Mula fikir tu. Kat 2 bulan pula. Nak jumpa belah-belah. Ujung belah-belah. Tak. No, menerak-menerak. Menyabung-menyabung tu. Nak. Ha, jimat-jimat lah sikit. Nak. Ha, jangan parut-parut sangat. Baju baru tu memanglah sunat. Tapi jangan sampai pergi. Nak. Ha, yang untungnya. Kapil lah natullah. Nah, baju raya kita pun kedai dia juga. Nah, habis kedai dia juga. Nah, ada bahan tu. Kita bahan rugi. Dia boleh hitung dengan sebab kita beli kedai dia. Banyak kecil dia, dia beli tanah kita pula. Kita dia ambak duduk di udu, celah-celah batu duduk. Jadi macam kapu batu. Faham? Mikir kau kata. Jangan pasir sangat. Dan dimasukkan segala mukmin ke dalam syurga wallahu a'lam. Kita berhenti kat tu kerana kita akan jawab soalan lebih kurang 15 minit. Boleh eh? Ha. Kita buka hari ni pukul 5:07. 1 minit. Ha? 1 minit. Ha, 7:01 minit. Baik. Sementara kita jawab soalan, kita lancarkan derma untuk ia Ramadan. Ha? Dan derma untuk meneruskan program membina menyiapkan apa saja pembangunan surah Haji Muda ni ya? Jadi jalanlah tugas nah, tolong beri derma, berilah beri nah, kita bukan kata kutip teket bayar buku kat gini nah, tak ada hak kita buku kat gini 10 riyal kutip pada modal nah, ha? Hari ni benda hari ni tahu tupak Kubah. Kau dengar tupah. Tupah aku dah makan lah weh. Faham tak? Kubah dah apa lah. Dengar bunyi tupah lah yang macam eh. Nah, kita maaf lah tupah. Nah, kita pun lewat sapa tadi. Nah, pada tanda awal dah orang ni. Nah, jalan jeng. Ni hari terakhir ni mari ni dalam bulan Ramadan. Nah, orang ni tengah nunu maruk. Dia kata sepanang kali mari di Kemaman. Nah, niat kita baru pula, kita nikah pula bini baru di Kemaman pula. Tak. Allah Rabbi pening kepala nak jawab. Tak jawab hati kepala, jawab pun pening kepala. Ha. Ha. Masih mana jumpa bini pula. Nah, lepas ngajar bau naik ban rumah balik lalu. Nyereka macam-macam. Nikah orang Kemaman pula. Nah, ha, kita tak jumpa nak tanya orang Kemaman orang mana. Nah, ha, legal ke? Nah, ke orang biar nak tanya juga. Ha. Macam-macam resep. Nah, orang Kemaman tak buh dah muka jari kita. Nah, ha. Muka kalau handsome tak apa kot, muka kita lebih kurang west line je. Ha. Jadi bulan depannya kita akan sambung kitab perukunan kita pada 6 hari bulan 11. Bulan 11 tak? Ha, bulan 11. Iaitu di Taman Islam. Eh? Masjid Taman Islam, Bakar Tinggi ni lah. Eh? Sambung kuliah bulanan macam biasa. Kita start Taman Islam dulu. Eh? Ha, Taman Islam dulu. Alhamdulillah. Baik, kita cuba jawab soalan. Kami sekalian orang-orang hijau. Alah, politik lah tu. Dia kata kami orang hijau. Ini set-set incredible hak. Adakah sah memberi zakat kepada amir yang dilantik oleh kerajaan biru BN? Harap jawab selalu. Memang pun nak jawab selalu. Hak kita datang jawab tu kadang-kadang kerana tak sampai dah masa. Kadang-kadang kita buat balik nak jawab esok pula, diselit kereta lain, mari kereta lain. Macam-macam hal lah. Tak, ha, dah mana bukan orang muda. Nyanyuk tu ada dah. Dah dekat 30 dah umur. Nah. Jadi ukurnya jangan beri zakat kepada amir yang dilatih oleh kerajaan, hukumnya sah. Nah. Ha, tak ada ulama yang kata tak sah. Faham? Hukumnya sah. Cuma ulama pekoh kata dalam kitab-kitab pekoh. Kalau makna kita duit-duit yang zakat yang kita beri itu diselewengkan dia, maka tidak wajib lagi kita beri kepada amil yang menyelewengkan, amil yang ditaudiahkan itu. Tidaklah kita beri kepada amil yang adil, yang kepercayaan, atau kita berikan terus kepada mustahid daripada 8 asnam zakat. Faham? Nah? Baik, soalan seterusnya. Apakah hukum jika air mani keluar pada bulan puasa dengan tidak sengaja bermimpi? Batalkah puasa saya? Baik. Dia tanya hukum tentang keluar air mani di bulan puasa. Jawabnya tengok keadaan lah. Kadang-kadang kalau sengaja pun tak batal puasa. Tak, iaitu kalau kita keluarkan mani dengan jalan jimak di bulan puasa, tak batal puasa walaupun sengaja selepas waktu berbuka. Ha. Kalau tak buka lagi banyak orang. Ha tak. Ha. Siang ni tak boleh. Dengan tangan ke haram? Nah, ha, tak boleh. Dengan tangan yang halal pun haram juga. Benda tangan yang halal, tangan isteri. Nah, suami boleh mengeluarkan maninya dengan tangan isteri, ramai orang tahu, halal. Menggunakan tangan suami, haram. Maksud dengan menikah dengan tangan sendiri, tangan isteri saja boleh, faham? Nah. Jadi kalau bulan puasa siang hari, orang yang berpuasa tak boleh. Kalau keluar mani tanpa disengajakan seperti tidur dan mimpi. Dia kata itu mimpi keluar mani. Ah, maka hukumnya tak batal puasa. Ha. Yang batal puasa sengaja mengeluarkan mani. Umpamanya dia pergi tiu isteri dia bulan puasa di siang hari. Dia sengaja tiu, dia tak, kalau tiu memang balik awal. Dia pun tiu keluar mani, batal puasa. Dan kalau tiu tak keluar mani, haram. Pasal apa? Tiu isteri itu menyebabkan mengundang syahwat bagi orang yang tak puasa menahan syahwat. Orang yang puasa menahan syahwat makruh, kata setengah ulama. Faham? Baik. Kalau sengaja dengan fikiran, okay, dia duduk mikir, ha, apa puan? Nak nyanda, bukalah bagi ku tiga, nyanda di tiang rumah, mikir. Nah, dia pun kaya, keluar mani. Mana? Dengan sebab dia sengaja mikir, batal tak puasa dia. Yang tak batal, tak sengaja. Nah, keluar mani dengan sebab mimpi. Nah, ataupun ketakutan, ada takut sangat keluar mani, kejar di JPJ. Bang, pokok topik mani dulu. Nah, ha, tak batal juga. Ha. apa hukumnya orang kita yang kuat berjuang tetapi solat jemaah malas dan belajar ilmu pun malas juga. Baik. Dia gini, kapo sama dah kita ni satu jemaah Islam. Sama ada kita duduk dalam jemaah atau daripada luar jemaah, semua orang yang mengaku Islam wajib memberi sokongan kepada parti Islam dalam pilihan raya ataupun jemaah Islam dalam negara kita ni. Kena segala apa yang dibuat kita kena beri sokongan, sama ada sokongan itu sokongan hati ataupun sokongan tenaga ataupun wang ringgit. Baik, kita sebagai pendukung ataupun penyokong-penyokong Islam, terlebih-lebih lagi lah jangan cuai dalam benda seperti ini. Kita jangan seperti musuh kita. Musuh kita tak semayang, kita tak semayang juga, tak ambil lagu tu. Nah, kita nak syumul bukan saja di segi perjuangannya kita dengan siasat Islam, tetapi dengan ibadah Islam kita pertahankan. Dan inilah yang menjadi asas bagi kekuatan jemaah Islam seluruh dunia. Imam Hasan Al-Banna rahimahullahu taala, pengasas ikhwan muslimin di Mesir, dah memang meletakkan syarat bagi pejuang-pejuang Islam itu ialah mendalami ilmu-ilmu agama dan menjaga solat lima waktu. Jadi ni jagalah waktu. Nah, bila kita jaga, parti itu bertambah kuat, keberkatan turun daripada Allah Subhanahu taala. Bila turun berkat daripada Allah, kalah pun dikira menang di sisi Allah. Apa hukumnya bila ayam yang disembelih mati bukan kerana sembelih tapi kena tindih sebab banyak tempahan yang orang nak? Adakah halal dimakan atau tidak? Hukumnya wajiblah seekor ayam yang kita sembelih itu mati dengan sebab disembelih. Tapi kalau mati dengan sebab ditindih, maka hukumnya menjadi bangkai. Melainkan kata ulama, bila sampai hayat sembelihan itu kepada hayat mazbuh, ayat ketika sekiranya manakala tak buat apa pun mati juga, buat apa pun mati juga kepada dia. Nah, kemudian pun ditindih oleh orang lain dalam keadaan hayat mazbuh. Ada ulama mengatakan tindihan itu tidak memberi kesan lagi kepada menjadi bangkainya ayat itu. Jadi bila ayat ini kena tindih dalam keadaan dia memang nak mampu leledah, nah, batu ditindih dia orang pun tak jadi bakar. Tapi kalau hayat tu gagah lagi, disembelih gagah, dah masih lagi kuat, ditindih dia orang mampu jadi bangkai. Dan kawannya nak cek sesuai payahlah lah. Bermakna dari ayam yang timbul seperti ini, ada ayam yang boleh kita makan, ada ayam yang tak boleh nak makan. Faham? Dia akan jadi lagu tu. Ada ayam yang mengikuti lunak-lunak syarak, ada yang dah ikut kereta syarak, jadi bakar. Capur dalam satu baku, jadi syubhah. Syubhah sebaik-baiknya hukum warak kita tak usah makan lah. Kalau sebelah lagu ni, walaupun ada yang meleh tu comel, tapi ada yang tak comel, jadi capur kau. Bila capur tak sedap. Kita nak kata sahai memang haram. Kalau memang haram, sebaku tak dimakan. Sebab idza jitama al-halal wal haram ghulibal haram. Ayam yang memang tak disembelih, kepih tekak, capur demi hak sembelih, hak tu memang tak dimakan semua. Kita tak tahu. Tapi hak ni sembelih, kata cuma sembelihan itu tak, tidak dapat diyakini tentang sahnya, maka itulah dikatakan syubhah. Capur dengan hak memang halal masih kekal sebagai syubhah, tak jadi haram lagi. Sebaik-baiknya jangan kita makan. Nah, makanlah hak jenis letak molek ataupun lepor tu, jangan dengan sebab mampu, dengan sebab lepor tinggi sangat lepor. Ha, kena bahas sikit eh, bisa nak berdekat mampu dengan sebab lepor tinggi atau nyinyik diorang dalam baku. Jadi tak tahu hak mana sebetul, maka makan tak comel. Makan hak comel-comel lah. Nah, dak ma yuri buka ila ma la yuri buk. Nabi kata dalam hadis yang lain, naklah kamu tinggal benda yang mendatangkan keraguan kepada kamu pada yang tidak ragu. Oh, dah sedap semelih gini, dah pihak semelih kat lainnya, kau sedap sikit, kau tidak meragukan kita. Oh, selamat. Nah, baik, apakah hukumnya mengajak serta meraihkan orang kafir ke majlis iftar? Ini adalah perkara lazim negara ini, terutama di hotel di mana ahli korporat menjamu klien mereka. Malah trend sebegini telah mula menular ke masjid di mana YB dan kuncu-kuncunya yang bukan Islam dijemput menghadiri majlis iftar atas dasar dakwah dan muhibah. Adakah perbuatan ini tidak berjanggah dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah 48 ayat 9 dan juga Al-Kafirun? Baik, dia kata hajar orang kafir berbuka puasa. Ada sebahagian ulama mengatakan jikalau diri itu tertarik, itu dengan sebab kita ajak berbuka puasa, nak dapat melihat, memperlihatkan kepada dia tentang keindahan Islam, keindahan beribadah dalam Islam, dan kita harap-harap dia akan masuk Islam. Walaupun tak harap lagi sekarang ini, di masa akan datang harap-harapnya masuk Islam, maka dalam keadaan itu dibenarkan hadir bersama, dibenarkan hadir. Nah, yang ada sekarang ini bukan dengan harapan masuk Islam atau nak mempertontonkan keindahan masyarakat Islam, tapi semata-mata ikut trend. Nah, pakat maknanya dalam keadaan majmuk, akal dasar Islam pluralism, menganggap agama semua adalah molek belaka, maka diajak buka tanggir raya kita, kita tak tahu ni hak dilakukan oleh masalah orang kebanyakan sekarang adalah yang diharamkan oleh ulama-ulama. Kerana benda ni dia kena jaga sikit. Nah, dia kena jaga sikit. Hak ni jadi trend dah. Pakat buka puasa dengan topek, dengan tocak apa semua. Pasal apa? Kita satu parti. Nah, kita kuning ke, kita biru ke, kita pokok, kita orang Malaysia. Satu parti. Tak apalah, jadi bahasa jerak pula. Nah, mula-mula ni masih ideologi tu. Lah, jerak pula tiga. Tu tadi kubur Islam nak jadi jerak lah tu. Kau nak buat mozek tu. Jadi lukis hokok bulu, burung dua ekor, down balik. Atau kubur je kaki. Yang menyedihkan, kadang-kadang digunakan anak yatim miskin untuk majlis begini, padahal anak yatim diraikan duduk di meja belakang dan tidak diberi perhatian langsung. Ini feedback yang saya dapat daripada pengetua rumah perlindungan anak yatim miskin. Memang kadang-kadang panggil anak yatim buka puasa, tapi orang kafir duduk depan. Anak yatim duduk belakang, berapa? Yang syukur kafir duduk. Wakil rakyat kafir duduk depan, tak payah lagu tu. Dah, jangan buat perkara lagu tu. Jadi sepatutnya nak raikan orang miskin, orang fakir, mampu depan. Melainkan meja orang kehormat, raja-raja tu lain, tak nak buat orang miskin. Nah, jadi orang bukan Islam duduk depan, duduk bosa, orang yang orang anak yatim duduk belakang. Tak kena berlaku ni, cara-cara ikut trend, ikut trend. Kau lama kau buat, nak pelik sama pada orang. Akhirnya, bahali salah di sisi syariah. Nah, sekarang panggil anak yatim buka puasa. Oh, tu, ada nyanyi pula depan. Nampak? Penyanyi pula meraihkan anak yatim. Dia buka puasa majlis ibadah, panggil penyanyi pula. Berbuka puasa bersama apa benda ni? Mas Idayu. Nampak? Jangan-jangan kau goda diriku. Anak yatim hanya duduk belakang tu bohong mulut-mulut. Habis tak boleh pahala berbuka. Nah, kalau tak silap saya pernah terbaca ada larangan bagi orang berpuasa menyamu orang tidak berpuasa, tapi saya dah tak ingat dalil, balik ustaz jelaskan. Yang ada tak ada dalil yang Nabi larang berbukakan orang-orang kafir ni. Yang ada Nabi kata dalam hadis, man aftara sa'im, barang siapa yang beri berbuka, ajak buka orang puasa. Dalam hadis. Nah, pahalanya begini, yang pahala banyak. Siapa yang ajak orang buka puasa, belanja orang buka puasa, jamu orang buka puasa, waktu ada. Nah, tak ada dapat. Jangan kamu ajak buka orang kafir, tak ada. Tapi fahamlah, lakum dinukum waliyati, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Cuma tak tadi pendapat yang pertama, kalau kita rasa nak tunjukkan keindahan Islam, nak suruh dia rasa cinta kepada masyarakat Islam, tengok kebaikan Islam, mari ajak dia, mungkin dia akan masuk Islam. Itu lain. Ini jadi trend, jadi kewajipan. Tak boleh lagu tu. Soalan yang terakhir, nak tanya ustaz, apakah komen ustaz tentang kuliah di sini Kemaman? Adakah ustaz suka puas hati tentang layanan sambutan orang Kemaman? Suka dah puas hati dah. Leh, orang Kemaman ni hak terbaik sekali lah. Daripada Kuala Terengganu, Kemaman, Kuantan, kita kuliah. Kemaman hak terbaik sekali. Dah, makan sokmo. Melana surah 200 orang, butir Fiji pun tak ada. Faham tak? Budak-budak muda mari yang punya layanan cukup bagus. Nah, bagus kita suka ramah mari. Neh? Ni ada. Kemaman yang terbaik. Nah, nampak? Bukan kita kata lah, kuatan-kuatan pula baik tak? Kemaman yang terbaik. Nah, memang gitulah. Neh? Memang betul. Kemaman yang terbaik. Jangan puas hati sini. Kau ramah, kau ramah, kau ramah, kau ramah. Nah, bagus. Budak-budak. Keadaan orang ni, Kemaman ni, nak sungguh kepada Islam nampaknya. Soalan terakhir, adakah ustaz ada buat open house hari raya nanti? Nah, kita dah buat lah. Jadi kita tak pernah buat lagi rumah terbuka. Tapi raya kedua ni kita buat pintu terbuka saja. Kan rumah Allah buka tanggung ribut boleh baca yang dia. Eh, kita buat pintu buka lah, tidak buka dengan dinding-dinding lah. Jadi pakat mari lah. Nah, insyaAllah soalan ini kita tak sanggup buat nak jawab, kita jawab di Taman Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana taqabbal minna du'ana wa siyamana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi. Boleh kau dikerjakan solat sunat Lailatul Qadar pada setiap malam ganjil 10 malam terakhir bulan Ramadhan. Apa yang datang daripada hadis-hadis yang sahih, tidak ada sesuatu pun yang mengatakan sunat semayang solat Lailatul Qadar. Yang ada ni menyebut Lailatul Qadar, kelebihan malam Lailatul Qadar, bacaan yang dibaca pada bulan Ramadan. Nah, doa yang khusus untuk bulan Ramadan. Solat dengan niat usolli sunnatan Lailatul Qadri tidak ada dalam Islam. Cuma ulama-ulama mengatakan, hendaklah kita perbanyakkan solat sunat di waktu bulan Ramadan. Mudah-mudahan solat kita itu tak terkena pada malam Lailatul Qadar, maka jadilah solat itu mendinding kita daripada api neraka Allah. Tak payah niat solat Lailatul Qadar, tapi solat biasa. Nah, solat witir, solat tarawih, solat istikharah, solat hajat, solat tahajud. Nah, kalau kena pada malam Lailatul Qadar, maka itu dikatakan solat yang diberkati oleh Lailatul Qadar. Maknanya tak payah perlu niat usolli sunnatal Lailatul Qadar, tak payah. Tapi semayang biasa, semayang sunat yang lain, yang katanya hadis datang dalam hadis mengajar kita berbuat kena pada Lailatul Qadar, itulah solat yang istimewa. Jadi solat tu biasa, bandingannya sama dengan solat teman orang mati. Tak ada dalam nah ni solat teman, solat hadiah tak ada. Tak, ini bida'ah. Nah, bila mati petang malam solat hadiah, ini bida'ah. Nampak? Ulama-ulama mazhab Syafi'i pun mengatakan ini adalah bid'ah. Walau bagaimanapun, kalau kita kena caranya, kita tahu ada ilmu senang je. Bila ibu bapa kita mati siang tu, malam tu kita semayang, kata ulama, kita semayang biasa, semayang sunat biasa, kita semayang witir ke apa, kemudian kita hadiahkan kepada ibu bapa kita. Maka Dr. Wahbah Zuhaili sebut di dalam kitab dia Al-Fiqh Al-Islami, insyaAllah sampai kepada ibu bapa kita biiznillah, dengan izin daripada Allah. Waktu ulama kata boleh, kita semayang biasa, tak dengan niat solat teman, semayang biasa. Nah, kemudian hadiahkan kepada ibu bapa kita yang baru mati dan beri rahmat kepada mereka itu. Hak itulah yang kita buat. Tak payah niat solat Lailatul Qadar. Solat biasa perbanyakkan baca Quran, istighfar, selawat. Kena pada malam Lailatul Qadar, maka dapat habuan usaha kita. Dan malam lain tak kena pun ni, dapat pahala. Cuma malam Lailatul Qadar digandakan 1,000 ganda daripada 1,000 bulan. Wallahu a'lam. Apa hukum main muzik seperti gitar dan dengar lagu di bulan puasa? Adakah tiada pahala puasa? Masalah main muzik, main gitar ditanya. Main muzik. Neh. Di bulan puasa tak boleh pahala puasa ke gua ni? Nak. Baik. Masalah alat muzik ni sebenarnya dia berlaku khilaf yang begitu panjang di sisi ulama. Kerana nas-nas yang datang kepada kita yang sahihnya tidak menyebutkan apakah nama alat tersebut. Nah, cuma hadis yang paling sahih menyebut tentang seruling. Hadis Ibnu Umar, hadis tiup seruling. Nah, waktu seruling ini, hak jenis seruling diharamkan dengan nas qata'i. Putus pasal ada sebut dalam hadis. Ada pun hak lain, macam sekarang alat-alat muzik yang bermacam-macam, bila tidak ada sebut dengan jelas dalam hadis, maka berlaku ijtihad daripada ulama. Ijtihad ni cari pandangan. Nah, bila cari pandangan ulama yang begitu ramai, maka keluarlah keputusan ijtihad yang pelbagai. Pelbagai keputusan tu kita panggil khilaf. Nah, maka banyak khilaf dalam masalah benda ni. Baik. Pendapat yang paling ringan mengatakan harus bermain alat muzik dengan beberapa syarat. Yang pertamanya tidak lalai daripada tuntutan yang wajib seperti sembahyang. Dan yang keduanya tidak ada percampuran laki-laki dan perempuan yang menyebabkan jadi majlis itu maksiat. Yang ketiga tidak dimainkan dengan berulang-ulang jadi perkara yang jadi macam satu benda hari-hari dia buat kerja tak ada kerja lain. Kerana ulama mengatakan haru alat muzik ini hanya sekadar hiburan untuk melepaskan kepenatan dan sebagainya. Maknanya sekejap-sekejap. Kemudian tidak maknanya buat jadikan sebagai itu pun sumber cari makan. Kemudian tidak dijadikan sebagai satu konsert ataupun dipersembahkan pada orang ramai, cuma letih bawa kambing itu, dia pun ambil gendang, katak gendang, letih sangat ada kupu kambing. Itu saja maksud lagu tu. Adapun hak muzik macam sekarang ni jadi keharam lah pula. Dengan sebab dia main jatang tina mari tengok, dengan sebab dia main budak-budak mari tengok, sampai tak semayang mukhabat aku kukhenyekmu nak tengoknya kita main muzik. Itu memang jelas haram lah lah. Kemudian di dalam bulan puasa pula kita buat benda-benda yang lara seperti itu makruh. Makruh tu kita main seorang duduk berumur greng-greng bulan puasa. Pak bulan puasa ni siang hari disuruh buat ibadah. Maka termasuk juga sama macam maidang lah, main muzik. Dia main gitar seorang greng-greng di rumah. Bila aku nak nikah. Umpamanya. Sama dengan main dam lah. Main dam lah. Buang masa kak. Sama dengan main gitar tu lah. Dab dosa lah. Kerana dia main seorang gitu. Alat muzik pula tu. Hak bukan jenis guling. Jenis hak ada khilaf ulama. Walaupun ada yang mengatakan bertali itu haram, itu pendapat ulama. Tapi walaupun benda ni boleh, kita tak mahu sebarkan sangatlah pada anak-anak muda kita ni. Kalau kata boleh ke, punah janang habis. Kaki main kereta dah balik rumah dah. Kata boleh pula, ada apa-apa dah. Pakai tak semayang tu. Jadi kita tak mahu nak buka sangat. Yang benarnya, yang boleh main alat-alat muzik secara untuk hiburan ni, untuk imam yang jenis semayang tak tinggal dah. Tapi tak imam tak main kereta pula. Dia tak lara. Tapi boleh ke budak-budak jadi lara. Jadi kalau bulan puasa, maka dipanggil Asyadul Karohah. Tiap-tiap permainan yang tidak ada nas Nabi bermain, hukumnya makruh. Melainkan dengan niat riadah. Main badminton tak ada sama Nabi. Tapi kita main badminton nak suruh keluar peluh. Dalam keadaan tutup aurat, tak capu lagi puang, dia dapat pahala sunat kerana niat riadah. Niat nak besarkan, sihatkan badan. Dia jadi lagu tu. Tapi kalulah permainan-permainan yang biasa kita main, walaupun di rumah, walaupun bukan muzik, dia main cokok, ketuk ketak, lawan laki, lawan bini, tok lawan toki, hukumnya makruh. Jadi bila buat di bulan puasa, Asyadul Karohah, lebih-lebih lagi makruh. Wallahu a'lam. Ada seorang kisah, Seterusnya, solat tarawih dilakukan di tempat-tempat awam seperti di tempat pastor, di pantai ataupun di pastor raya. Sedangkan masjid dan surau berdekatan masih tidak penuh. Minta pandangan ustaz. Ada juga buat di pasti dan di markas. Baik, masalah mengerjakan solat berjemaah tarawih di bulan Ramadan. Seperti yang telah kita sebut tadi, tidak ada suatu hadis pun yang menetapkan mesti solat tarawih di mana tempatnya. Cuma hak berlaku Nabi pergi semayang. Bila Nabi tengok orang semayang seorang-seorang, Nabi semayang orang ikut. Nabi tak kata jangan kamu semayang tarawih mereka di dalam masjid saja, tak ada. Sebab itu ulama-ulama berkata harus mengerjakan solat tarawih. Nampak? Anna syi'ta, di mana saja yang kamu nak. Kita nak semayang di rumah boleh, nak semayang surah boleh, nak buat di pejabat boleh, nak buat panggil mari di rumah belakang ramai-ramai, di mana-mana saja. Cuma tempat yang paling afdal dengan ittifaq ulama ialah masjid, kerana di sana ada boleh kita niat iktikaf, ada solat tahiyat masjid, dan keadaan masjid itu dalam hadis yang lain, afdalul buq'ati fil ardi masajiduha, tempat yang paling mulia di atas muka bumi masjidlah. Jadi nak ambil kelebihan tarawih, kelebihan Ramadan, kelebihan masjid, gabung tiga dalam satu, dia yang paling afdal. Tapi tidak ada ulama yang berkatakan salah buat di tempat-tempat lain. Jadi kalau buat di tempat lain, di padang bola, kerana nak tarik orang-orang muda, maka itu menjadi lebih baik. Nah, bukan nak baik-baik daripada di masjid. Itu sebagai satu khosat yang begitu baik. Cara uslub dakwah dengan keadaan manusia sekarang. Itu juga dibenarkan oleh syarak. Tak ada masalah. Kita nak balam dia, orang kata semayang sini, dia kata balam dia, orang semayang dah. Orang tak semayang dah, kita susah. Dah, orang telanjang biar jalan macam nak ke, nak pak. Malam merdeka baru ni lebih daripada 2-3 ribu pasangan. Dah, mu herik aku, aku herik mu. Gendong aku, mu gengih mu, aku korek macam-macam pesen. Dah, aku pegang tangan mu, mula pak atas belakang aku. Allah, pada malam merdeka, malam Jumaat. Tak, malam yang begitu sia pada malam baru ni di Kuala Terengganu. Tak tahu banyak mana anak dara hak hilang dara, hak janda temu dara semula, macam-macam peseng. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya. Doa untuk puasa. Dia ada dua soalan dia tanya. Doa yang pertama, doa yang paling ringkas dan padat. Dan yang keduanya, baca doa sebelum berbuka atau selepas berbuka. Sebab ada orang kata selepas berbuka. Masalah doa berbuka puasa satu perkara yang sunnah, lagi pula sunat yang menyempurnakan pahala puasa yang diajar kepada kita di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Apa yang diamalkan oleh bagi Nabi Muhammad sallallahu dan para sahabat ialah sebelum daripada memulakan makan. Kerana ad-du'a qablal akli, doa itu sebelum daripada makan. Kemudian daripada makan ialah melafazkan syukur alhamdulillah. Nampak? Inilah yang menjadi amalan salafus saleh. Doa yang paling ringkas, Allahumma laka sumtu wa bi rizqika aftartu wa bika amantu. Tiga patah. Ini dengan muafakat ulama-ulama hadis dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, wahai Tuhanku, laka sumtu. Bagimu aku puasa, bukan bagi manusia. Wa bi rizqika aftartu. Dengan makanan yang mu beri hari ini aku boleh berbuka puasa. Wa bika amantu. Dan hanya kepadamu aku percaya. Aku tak percaya pada orang lain. Wallahu a'lam. Baik, masalah haid biasanya 7 hari, tapi hari ke-8 dan ke-9 dia tak merah, dia kuning. Nampak? Ini boleh pulang kepada adat kebiasaan. Kalau sama-sama dia keluar darah warna merah selama 7 hari selesai. Nah, cuma pada hari ni pelik sikit, bulan ni 7 hari selesai darah merah, cuma ada lendir kuning. Ada ulama pakar mengatakan lendir kuning itu adalah bukan daripada haid. Tak, hanyalah kotoran-kotoran sahaja. Nah, tetapi kalau biasanya dia 7 hari sama-sama, tapi minggu ni dia mari 5 hari, 2 hari 6 dan ketujuh dia kekuningan atau keruh, waktu adalah haid. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi kisah. Satu soalan tak? Bagi orang yang tidak puasa, bagi orang yang tidak semayang, tak semayang, tapi dia berpuasa, adakah amalan puasa diterima oleh Tuhan? Puasa tapi tak semayang. Ni ramai lah. Kalau nak ubur dalam kapal haji tak muat. Nak anak-anak muda kita. Semayang tak puasa. Bukan kata anak muda, hak kerja jabat ada. Dia dapat maklumat. Hak beranak bini. Nak, tak semayang 5 waktu. Tapi sibuk dengan puasanya. Dah, baik. Soalannya, iaitu terima ke tak? Jawabnya tidak diterima. Tidak diterima. Nak, kerana dia tergantung. Bukan kata tak sah, tapi tergantung. Kemudian daripada dia menunaikan solat, barulah dikira segala ibadat yang lain. Dalam suatu hadis, Nabi SAW pernah bersabda, awalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu bil qabri as-salah, wa in saluhat saluha sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Au kama qala. Awal-awal ibadat yang ditanya di dalam barzah kepada seorang manusia ialah sembahyang. Jikalau sembahyangnya cukup dan elok, maka barulah elok ibadat-ibadat yang lain. Kalau tidak cukup atau tidak dikerjakan ibadat solat, maka ibadat-ibadat lain dikira rosak. Sebab itulah ulama-ulama sebulat suara mengatakan semayanglah sebagai ibadat yang menyebabkan diterima atau tidaknya ibadat-ibadat yang lain. Nah, sebab kita nak letak pelih, kita nak letak rasuk, kita kena ada tiang dulu. Nak buat rumah. Nah, nak buat atak. Jadi atak, rasuk, dinding itu adalah zakat, puasa, haji, korban dan seumpamanya. Tiang dia solat. Nih? Nabi kata dalam hadis yang selalu kita dengar, as-salatu imaduddin. Solat itulah tiang agama tu. Nah, faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan solat, dia telah membinasakan agama dia, meruntuh agama dia sendiri. Nah, kita nak diri rumah, tukang pun marilah rumah kita. Nah, nak diri. Diri bukan siap bebok gitu selalu. Nah, jadi tukang kata hari ni nak letak diri dah ni. Nah, mari saya tengok kat mana ni. Katanya tukang. Tomo kata gini asal diri tiang dia, kita nak obor peleh dulu dengan rasuk. Nah, mana peni rebah petang tukang nak buat benda ni. Cuba rasuk dulu ni. Nah, tomo ada tiang kita dak tak obor kita dak kenang. Kita nak main dinding dulu, lepas tu obor tikak, lepas tu obor latar. Tiang kat gini nak naik rumah kita buat tiang. Nah. Akhir-akhir tukang kata gila babi ke apa mu tuan rumah. Dak. Maka gitulah. Puasa, zakat, haji, zakah, macam-macam benda buat. Semayangnya tidak. Nah, maka tidak diterima puasa. Gantung itu. Faham? Sah tu sah, cukup 13 rukun comel baca hasa lalu. Nah, terima tak terima. Solat tiang tak ada. Nah, dia mesti kena ada tiang. Wallahu a'lam. Saya tak baca soalan yang masuk sana ada pada baca tu ada soalan lain. Okay, seterusnya berkaitan dengan soalan witir, boleh atau tidak buat dua kali dalam satu malam? Sebab selepas tarawih sudah soalan witir, lepas itu tidur dan bangun buat qiyamul lail, perlukah buat soalan witir pula? Masalah mengerjakan solat witir dua kali ke atau berapa kali. Hak ni masalah yang cukup popular lah. Dekat dengan Ramadan ni. Nih. Satu saja kita mesti pasal apa orang duk tanya solat witir hanya pada bulan Ramadan. Ya, sebab orang Melayu faham witir ni bulan Ramadan salah. Witir ni sepanjang tahun. Tiap-tiap malam, tidak ada satu malam pun yang tak sunat solat witir. Tapi orang Melayu ni dia oleh kerana kurang faham, dia sibuk buat witir bulan Ramadan. Patut bulan Ramadan ni orang cerita buat tarawih. Tapi biarlah. Nah, kita tak faham witir ni Ramadan dah. Tiap-tiap malam. Nah, dia solat yang paling afdal dia solat sunat. So dia solat witir. Nabi wajib kita sunat. Baik, masalah orang sama pula duk balah dua kali witir. Ada hak buat ada ganji, capu satu jadi genap mula, lepas tu jadi ganji mula tengah malam. Hani kata pula lepas pada sembahyang tahajud dak leh kalau witir dak leh tahajud dah. Jadi dengan baik. Solat witir adalah solat sunat dengan ijma ulama yang sunat kita kerjakan pada tiap-tiap malam. Bukan bulan Ramadan, tiap-tiap malam. Nah, witir yang paling sedikit satu rakaat, sekurang-kurang afdal tiga rakaat, paling banyak tidak lebih daripada 11 rakaat. Baik, nak kerjakan dua kali witir. Seperti soalan dia kata malam tu dia buat dah witir, lepas tu tidur sekarang buat witir pula. Nah, apa hukumnya? Baik, kalau malam tu kita sebelum tidur kita buat 4 rakaat. Kita nak buat semua 7. Tapi 4 tu kita letih dah. Tak boleh. Ada pendapat mengatakan kita boleh tidur. Bangun tidur kita sambung 3 lagi. Baru dijadikan witir. Pasal semalam belum tidur 4. Sekarang 3. Itu sah, cara lagu tu sah kita buat. Jadi witir juga 7. Nah, atau belum tidur 2. Bangun lepas tidur se. Jadi 3. Nah, yang tak comelnya gini. Buat dah witir 3. Nah, lepas tu nak bangun pula lah sekarang. Belum tidur waktu 3 ni capur se pula. We jadi 4. Kemudian sekarang tu buat pula 3. We jadi ganjil. Ni pelik. Nampak? Dah kita sesar dah witir, sesar lah. Sebab tu yang paling sunnah, Yang paling afdal sekali saja witir kita buat. Kerana meraihkan hadis Nabi, la witrani fi lailin. Tidak boleh satu witir, dua witir dalam satu malam. Kalau kita nak buat, biar selesai selalu. Nak buat belum tidur, tiga rakaat, buat selalu. Nak buat dalam anak karam lepas tahajud, buat anak karam, biar selesai. Sebab kalau kita tidur sekalipun niat nak bangun witir tapi tertidur, boleh qada esok pukul 10, pukul 11 pagi. Tak ada masalah sikit. Tak usah buat lah. Buat dua-dua gitu, tidur pula celah apa semua. Nah, apa benda main. Dan yang paling afdal menurut ulama-ulama sekarang, iaitu kita witir berjemaah kemudian daripada solat Ramadan. Ini yang paling afdal. Nah, lepas pada terawih. Lepas terawih, witir. Kita belakang semua lagi berapa kan? Pandai dia tak imam lah kita. Lepas apa yang lagi? Witir sekarang. Dan apa dah ajak imam ni ajak? Afdal witir berjemaah bulan Ramadan sahaja. Lain pada bulan Ramadan, dah afdal berjemaah. Afdal sorang-sorang di rumah. Tepat dia, biar kena. Faham lagi? Nanti lu lepas tu bila kita semayang dah witir, boleh tak sekarang nak semayang sunat? Duk balah pula, ada ustaz kata tak boleh dah, ada ustaz ni. Biar selesai lalu. Pas pada ni buat mari ustaz mana pun jangan dengar. Pasal bukan kita kata kat kita ni, kita impun daripada kocak kitab ulama-ulama. Faham tak? Iaitu barang siapa yang semayang dah witir kemudian nak semayang pula sunat pada bangun tengah malam, hukumnya adalah harus. Siapa kata? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Nampak? Dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Nampak? Kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh murid Imam Syafi'i, iaitu Al-Imam Muzani rahimahullah ta'ala. Nah, yang meriwayatkan pendapat-pendapat atau perkataan gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, ditafsirkan kitab ini, disyarahkan Imam Al-Mawardi, seorang ulama besar abad ke-5 Hijrah. Nah, satu kitab besar disebut dalam bab tahajud. Nah, maknanya kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yutiru summa yanam. Nah, Sayyidina Abu Bakar dia ni sembahyang witir. Lepas sembahyang witir, yanam, tidur. Nampak? Summa qama, kemudian bangun. Bangun, bukan tidur bangun, bangun tengah malam lah bangun. Nah, bangun fatahajjada dan mengerjakan tahajud. Kata Imam Syafi'i, kata ulama-ulama seperti Imam Nawawi, daripada amalan sahabat ni lah, maka hukumnya harus, siapa yang telah semayang witir, sekarang tengah malam bangun, semayang sunat. Tetapi tak boleh ulang witir. Kerana hadis lain kata, la witrani fil lailin, tak boleh ulang. Faham tak? Tak boleh ulang dua kali. Dah semayang dah witir jemaah di masjid, sekarang tengah malam, boleh semayang sunat. Lain pada witir. Inilah pendapat yang dipetuakan oleh ulama-ulama. Pak mari pula ustaz kata-kata tak boleh. Pak tu mazhab lain. Ataupun ustaz ni tak reti. Atau memang dia tak faham. Ataupun kurang ilmu. Bukan nak kata kita ni banyak ilmu tak. Tapi ini adalah putusan fatwa-fatwa daripada ulama-ulama besar. Siapa yang buat dah witir, kemudian tidur, bangun, boleh salat sunat selain witir. Kalau hadis Nabi kata jadi witir kejang sekali, memang sahih. Ija'alu akhira salatikumu al-witra. Taklah kamu jadikan semayang terakhir kamu itu witir. Benda maksud ni. Bukan makna wajib akhir sekali witir. Kalau boleh, mu banyak jenis semayang tengah malam, buatlah akhir sekali witir. Kalau boleh. Tapi dah mu witir dah, tengah malam sekarang, lain pada witir. Iaitu solat-solat sunat yang lain. Faham boleh. Sebab Nabi kata itu jadi akhir sekali bukan wajib. Bukan syarat. Kalau kita banyak tengah malam sekarang, tak, kita ada solat ajak, istikharah, solat apa lagi? Tahajud, solat nikah, jangan lupa tu. Dah, umpamanya dia solat witir. Kalau boleh, witir kediam tadi. Tapi kalau dah buat dah witir dulu, boleh buat sunat selain daripada witir. Secara tu lah masalah ni. Pakai gitulah. Wallahu a'lam. Ada nak tanya orang muslimin. Masa tinggal 20 minit lagi ni. Berdosa kau saya kerana tidak sempat rotok puasa hanya kerana kesibukan, tetapi saya telah rotok di tahun berikutnya dan saya telah membayar dia. masalah puasa qadha dilambat-lambatkan dia. Baik. Barang siapa yang meninggalkan puasa kerana uzur syar'i. Ada uzur syar'i. Di antara uzur syar'i dak umpamanya kerana sakit, pening kepala dan sebagainya, mutah ke apa, maka sunat dia qadha dengan segera kemudian daripada hari raya. Nampak? Segera bulan Syawal juga. Orang yang tidak ada uzur, tak haji buka puasa, tak ada uzur, nah, wajib qadha dengan segera pada 2 Syawal. Maknanya kena terlebih. Tiba-tiba ni habis tahun dah tak qadha juga. Ha, tak qadha tu tengok. Tak qadha tu sebab uzur juga. Sepanjang tak tu sakit. Tak boleh nak qadha sakit. Nah. Sampailah hari Ramadan baru, maka dia tidak dikenakan fidyah lakah tahun. Kan ini nak qadha tak boleh kerana sakit. Dia hanya wajib qadha hari saja lepas pada raya. Tak, raya yang kedua dah ni. Orang yang kerana sibuk aje, sibuk nega, sibuk hatu, sibuk ni, sibuk tu, tak dah nak qadha. Maka hukumnya berdosa. Kerana takhirul qadha bighairi udhrin ismu. Melambatkan qadha tanpa uzur, sampai mari waktu lain dah pula, hukumnya haram. Berdosa lah. Nah. Kemudian tu, dia pun qadha dan bayar fidyah. Tahun kedua lakar tahun lah. Nah, maka hukumnya hak itu tetap berdosa. Nah, cuma masa kita qadha itu bukan qadha saja, mesti kita kena bertaubat. Nah, sebab masalahnya kita dengan Tuhan. Tiga perkara. Yang pertama taubat, tahu dah. Hukum taubat tiga tu. Yang keempat tu bayar qadha, dan ulama kata kena istighfar. Mana kita berdosa pada Allah tidak qadha. Sekarang esok baru aku nak qadha. Nah. Ha, kemudian dosa kejap lagi lepas daripada qadha dan bayar fidyah itu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak kata nak mengikut janji Allah. Diapalah. Sebab dalilnya kita dah sarat dah, kita berasa misal ni, kita qadha dan bayar fidyah. Adapun kita melambatkan itu memang dosa. Nah, tiap-tiap dosa dia kena taubat. Batu orang curi bukan saja dia pulang balik orang bukti orang dia curi wajib. Bertaubat juga wajib. Dan kalau taubat saja tak sedap terima pasal barang tak ulang balik. Begitu juga orang meninggalkan puasa, kalau taubat saja tak terima melainkan dengan qadha. Qadha saja tak terima melainkan dengan taubat. Dua-dua tu ada. Bila dah buat dua-dua tu, ada taubat dan ada qadha, maka dah Tuhan akan terima dan tidak lagi dia berdosa di sisi Allah Taala. Wallahu a'lam. Mana yang lebih afdal bagi saya mengeluarkan zakat fitrah, beras ataupun duit? Masalah keluar zakat fitrah, beras ataupun duit. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana yang disebut dalam kitab Raudhah, Al-Imam Nawawi menyebut, mengeluarkan beras adalah lebih afdal. Nampak? Kerana beras inilah adalah makanan yang dimustahakkan pada negeri kita ni. Nak keluar dengan beras. Itulah pendapat yang muktamad yang difatwakan. Nah, nisbah maknanya apa yang telah dipatuakan dan apa yang diamalkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dengan makanan ruji. Kerana zaman Nabi ni walaupun orang keluar dengan kurma, orang ada duit, orang tak keluar dengan duit. Nah, padahal keluar dengan duit pun dia boleh beli juga kurma, tapi keluar dengan kurma. Nah, itu mana apa benda ni, zat benda yang jadi makanan ruji negeri itu sendiri. Nah, walau bagaimanapun kalau kita keluar juga dengan duit, nilai dengan beras yang kita nak keluar itu hukumnya adalah sah. Ini pandangan jumhur ulama, hukumnya adalah sah. Tapi kalau soalannya mana yang lebih afdal, kita mesti katalah pendapat yang muktamad itu lebih afdal, iaitu keluar dengan makanan yang utama, iaitu lah beras. Wallahu a'lam. Terusnya, perlu saya menghadiri majlis berbuka puasa yang dianjurkan oleh orang-orang ataupun syarikat yang bukan Islam, serta majlis tersebut bercampur dengan orang-orang yang bukan Islam, apakah hukumnya? Baik, masalah berbuka puasa, nah, iaitu masalah makan puasa, bukan hanya korek hidung ramai-ramai. Nah, umur ni tangi jeput buka dah, tapi kita dah buat nasi, bila hidung bunyi-bunyi kita pakai korek dia hidung belaka. Nah, batal gitu. Umurnya bukan cohannya dua umur. Nah, maknanya makanlah buka puasa. Baik, makan tidak nanti buka puasa. Nak wala ta'kulu illa ta'amat taqi. Jangan kamu makan melainkan makanan orang takwa. Nak maksudnya bukan wajib makan makanan orang takwa, tuan ni takwa. Nah, harus kita makan makanan orang bukan Islam harus. Nah, tetapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, makanan tu makanan yang halal. Kemudian digunakan periuk apa semua belanga daripada benda yang tidak najis. Nah, dan sumber itu kan, walaupun tidak wajib kita korek nak tahu, tapi sekurang-kurangnya kita zon daripada sumber yang halal. Nah, jadi sebaik-baiknya majlis berbuka puasa ini iaitulah daripada orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bak dak kira kafir lah. Kalau tu imam dak sembelih ayam, dia pakai gigit ni boleh nyek ayam basikal gitu kepada ayam, dia pun panggil kita buka puasa. Tu imam so dak dimakan juga. Dak nanti maknanya kafir. Dak kalau kafir, nak disuruh orang Islam dia buat makanan yang dak perlu pada sembelih. Dak umpamanya roti yang bersih apa semua kita makan pun so. Tapi masalahnya berbuka puasa ni satu ibadah. Ibadah ni kita nak keberkatan pada waktu berbuka. Di samping puasa lelah dah 12 jam, kita cari makanan yang diberkati oleh Allah. Maka tidak ada makanan yang diberkati oleh Allah kalau daripada tangan kafir. Hak zaman Nabi memang Nabi ada makan makanan bila orang kafir hadiah, tapi bukan buat majlis buka puasa pada waktu ketika lain. Jadi seboleh-bolehnya berbuka puasa ini, nak dah 12 jam kita beribadah, kita tutup dengan satu ibadah lagi, iaitu majlis berbuka dengan majlis yang dikira ibadah juga, makanan yang dikira kita yakin halal daripada orang yang takwa kepada Allah SWT. Jadi elakkan dari pada makan berbuka jemputan daripada orang kafir. Dan lagi pula boleh memberi fitnah kata dorang dan sebagainya. Tak, kalau ini tidak berlaku zaman salafus soleh, kita nak buat maju sangat akhir-akhirnya jadi benda-benda yang tak sepatutnya bercampur dengan orang kafir, boleh bercampur orang kafir. Ini masalah ibadah. Nak bercampur orang kafir ni muamalat boleh dah. Masalah syarikat jual beli hutang berhutang itu boleh. Dalam masalah ibadah sepatutnya jauhkan daripada orang kafir. Wallahu a'lam.